Ada kemarin sekarang Allahu Jalla wa'ala fi maqasa anil umam. Ya Allah Azza wa'ala ketika mengisahkan umat-umat terdahulu, akhbaro annal killata qad yakunu alal haqq. Allah mengabarkan bahwasanya jumlah killah yang sedikit, yang minoritas, qad yakunu alal haqq, itu kerap kali justru merekalah yang berada di atas kebenaran. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya, kepada Nabi Hud, kecuali sedikit saja. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis alladhi uridat fihi al-umam, dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid, yaitu Fadlut Tauhid wa ma yukafiru minad dunub, terkait 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, dan di situ Nabi SAW melihat umat-umat. Ada Nabi, ditampakkan umat-umat terdahulu ala Nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'a an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Nabi melihat, Nabi kita melihat ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya ar-rahtu. Ya, enggak sampai 10 jamaahnya. Wa nabiyya ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang pengikutnya enggak ada pengikutnya sama sekali. Laisa ma'ahu ahadun, enggak ada pengikutnya sama sekali. Tapi dia statusnya nabi. Ya, karena keberhasilan dakwah bukan ditimbang dari banyaknya pengikut. Ya. Yang namanya pengikut banyak itu sama sekali bukan acuan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan, kalau main banyak-banyakan itu benar, maka di alam semesta ini Nasrani yang benar, karena mereka yang banyak. Di Eropa, di benua Amerika, mereka yang banyak. Barakallahu fikum. Bisa dipahami gak sini? Ya. Falaisatil ibratu bikasratil atba' alal madhabi wa alal qaul. Maka bukanlah acuan banyaknya pengikut kepada suatu madhab, pendapat atau qaul, pernyataan. Wa innamal ibra, wa innamal ibratu bi kaunihi haqqan aw batilan. Namun yang jadi ibrah, jadi acuan itu dia batil atau hak, gitu. Hak atau batil. Yang jadi acuannya. Fa ma kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas aw lam ya aw law lam yakun alaihi ahadun, maka walaupun selama dia berada di atas kebenaran, walaupun pengikutnya sedikit atau enggak ada pengikutnya sama sekali, seandainya demikian, madama annahu haqqun, selama dia berada di atas kebenaran, yutamassaku bih, maka inilah yang dipegang dengan erat. Fa innahu huwan najatu, inilah yang selamat. Wal batilu la yu'ayyiduhu kasratu annasi abada, sedangkan kebatilan, banyaknya orang yang berada di atas kebatilan tersebut, la yu'ayyiduhu, tidak akan menyokongnya, mendukungnya, menjadikan dia benar, enggak. Fahada mizanun yajibu ayattakhidahum almuslimu daiman ma'ahu. Maka inilah mizan, neraca, timbangan yang wajib bagi seorang muslim untuk dia jadikan timbangan ini. Selalu dimanapun bersama dia. Ya. Timbangannya lah al-haq. Jangan dilihat ini benar apa namanya, sedikit atau banyak pengikutnya. Oh, kalau kayak gitu mah repot. Ya. Dan penyakit jahiliyah ini mulai menghinggapi ikhwan-ikhwan pengajian. Barometer mereka itu benar atau salah suatu hal dilihat. Ini kalau tablik akbar ini ustaz ini ramai nih. Berarti ini benar. Kalau dia sedikit berarti salah. Itu jahiliyah. Permasalahan kelima, al-ihtijaj bima alaihi al-aktsarun duna nadhar ila mustanadihi. Masa kayak gini aja enggak paham? Katanya ngaji. Ya. Ngaji apa, masalah jahiliyah aja enggak tahu. Ya, masa jadi acuan gitu. Kalau main acu-acuan, main banyak-banyakan, kita ini enggak bakal pernah berada di atas kebenaran kalau begitu. Mayoritas kaum muslimin di negeri ini apa manhaj mereka? Asy'ari. Bahkan sekarang manhaj mereka masa bodoh urusan agama, sekuler. Ya, masa itu yang jadi acuan, main banyak-banyakan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Oh, kalau ustaz kita tablik akbar bedah buku tuh ribuan. Nah, Ustadz sebelah kalau tablik akbar setengah kota mati. Bener. Itu UAS, tahu UAS ya? Bikin kajian di Samarinda, setengah Samarinda kelar. Di alun-alun, brr. Dia udah menjadi dai sekian juta umat. Sudah menasional luar biasa. Berarti UAS benar? Ya, belum tentu. Karena acuan kita bukan banyak pengikut atau enggak. Paham sini ya? Hai barakallahu fikum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Islam itu datang dengan asing dan akan kembali dengan asing sebagaimana awalnya di asing. Namun asing ini berpegang dengan kebenaran. Bukan asing aneh nyeleneh. LDII asing sendiri. Ya, nyeleneh sesat. Ya. Beda. Aneh asing karena nyeleneh, ya beda. Namun dianggap aneh karena tetap berada di atas kebenaran. Nah, itu yang mantap. Ya. Badal Islamu ghariban. Ya. Wa sa'udu ghariban. Islam dulu dimulai dengan asing. Dakwah Rasulullah SAW pengikutnya Islam dulu asing dan akan kembali dengan asing. Kalau di kita belum nyampe kayak gitu. Kita masih pakai jenggot, akhwatnya bercadar, itu masih bebas. Ya, mungkin ikhwan kita yang ada di Eropa itu yang berat. Mungkin mereka yang mendapatkan fadilah atau keutamaan ini. Kayak kita. Kita apa sih tantangan kita menjalankan agama ini? Apa sih? Gak ada. Cemooh doang. Cengeng baru dicemooh aja masa langsung merasa kita ini guroba. Guroba itu kalau sudah semisal kayak saudara-saudara kita di Eropa yang mereka menjalankan Islam, diteror, dianggap asing. Ya, barakallahu fikum. Wa dzalika hina yaktsuru asyarr wal fitan wad dhalalu. Yang demikian itu nanti masanya itu ketika sudah banyak keburukan, berbagai fitnah dan kesesatan, fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba'u minan nas. Maka tidak tersisa yang berada di atas kebenaran melainkan itulah orang yang dianggap asing. Wa nuzza'un minal qaba'il. Ya. Dan nuzza', ada sekelompok orang yang apa namanya? Nuzza' itu kan jamak dari nazik, yang mencabut gitu. Artinya yang dia memang keluar dari kebiasaan kabilah-kabilah dia, suku-suku dia. Yusbihuna ghuraba'a fil mujtama'il basyari, yang mereka berubah menjadi ghuraba', orang-orang yang asing, fil mujtama'il basyari, di masyarakat manusia ini. Wa rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Isa ketika beliau diutus, wal 'alamu kulluhu, alam semesta ini semuanya, yamuju fil kufri wad dalali, berada dalam gelombang kekufuran, kesesatan. Wada'an nasa, beliau mendakwahkan manusia, fastajaba lahu ar-rajul wa rajulan, yang menyambut seruan dakwah beliau hanya satu dua orang. Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan pria, istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, adik sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, budak Bilal bin Abi Rabah. Ya, sedikit. Ya. Ila an takatsaru, sampai akhirnya banyak. Wa kanat Quraisyun kanatil jaziratu kulluha wa kana al-alam kulluhu 'ala dhalal. Sementara musyrik apa orang kafir Quraisy dulu, jazirah Arab semuanya, bahkan seluruh alam semuanya berada di atas kesesatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang beliau berdakwahkan manusia. Walladzina taba'uhu qalilun binisbati lil alam, dan yang mengikuti beliau sedikit dibandingkan dengan alam semesta ini. Fal ibratu laysat bil kasrati wal ibratu bisawabi wa isabatul haqq. Maka yang namanya ibrah, acuannya itu bukan karena main banyak-banyakan. Namun yang jadi ibrahnya itu adalah as-shawab, kebenaran, dan isabatul haqq, mencocoki kebenaran. Kata Abdullah bin Mas'ud kan begitu. Ya. Siapa yang berada di atas kebenaran, maka dialah yang jamaah. Jamaah itu apa sih? Itu yang selamat itu. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummah, ummati umatku akan berpecah belah menjadi 73 kulluha finnar ila wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu satu? Ma'ana alihi al-yawma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atas hari ini. Yang seperti aku dan para sahabatku berada di atas hari ini. Dan berat yang lain, al-jamaah, yaitu jamaah. Jamaah itu apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang mencocoki kebenaran walaupun ente sendirian. Ya. Jadi kita ini perlu ilmu. Banyak doa sama Allah diberikan keselamatan. Banyak belajar, banyak baca, bertanya, melihat bagaimana ulama, apalagi zaman sekarang dimudahkan ada YouTube. Kitab-kitab ulama tersebar, baca. Nah, apa yang kita baca, apa yang kita ketahui, amalkan. Jangan terpengaruh, wah kebanyakan orang begini. Ya. Jangan terpengaruh. Ya. Mohon doa sama Allah, Allah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala ta'atik. Ya, kita tahu ilmu amalin udah. Pegang erat-erat. Jangan ikut kebanyakan. Ya, sebagian kita cuma bisa mengomentari sebelah sana, terutama dai-dainya. Oh itu ustadznya tahu juga, padahal itu gak ada dalilnya, tetap diamalin juga biar keramplok tuh. Ya sama di kita juga kayak begitu, udah ngerti masih juga. Ya udah tahu usahanya cukur jenggot bukan pembatal keahlusunahan, celana isbal bukan pembatal keahlusunahan. Tapi enggak dikasih tahu jemaah. Dibiarin aja. Kan kurang lebih sama kayak Ustadz sebelah sono. Ustadz sebelah sono tahu itu tahlilan itu, kenduri kematian itu enggak ada. Ya. Rujukannya gitu ilmiah dari salaf gitu enggak ada. Tapi dilestarikan. Ya sama aja kayak kita sekarang. Kekeliruan-kekeliruan jemaah kita ini yang udah pada ngaji dibiarin dengan alasan maslahah. Karena banyak ini seperti ini. Banyak apa sih? Ya. Banyak di negeri kita itu asyairah gitu. Makanya saya juga heran sama teman-teman dai ini, kok gak mau mengingatkan kekeliruan. Sama ikhwan-ikhwan yang udah lama ngaji yang ngerti. Kenapa? Takut ditahdir. Loh, kecil kok kita sedikit. Kita aja berani mengomentari amaliyah mayoritas di negeri ini. Kita berani mentahdir asyairah, memperingatkan umat dari bid'ah, maulid, bid'ah, kenduri kematian, tahlilan. Gak takut kita ya? Kok bisa kita takut sama komunitas yang kecil? Yang masjid kita ini, misalkan antum punya masjid apa? Masjid sunnah-sunnah. Punya ustadz kibar, sogir kayak. Digoyang sama orang kampung, kelar hari ini, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau di Lombok, di Bogor, jujur ya. Berarti kita ini kecil lingkupnya, merasa banyak aja belagu. Pulang ke RT juga sendirian. Pulang ke kampungnya sendirian, cingkrang. Apa yang merasa banyak? Nah, lingkup kecil gini kok kita bisa takut? Saya heran itu. Kok takut gitu? Apa sih? Takut ditahdir? Tahdir sama siapa? Sama minoritas kok. Takut ditahdir. Minoritas kok, ustadznya aja masjidnya digoyang orang kampung selesai sampai hari ini. Di Lombok ustadznya baru sedikit digoyang orang kampung di penjara sampai hari ini. Beneran itu. Siapa yang mayoritas di negeri ini? Kok kita bisa takut sama minoritas? Heran ya kepala saya. Ya. Makanya yang salah-salah, kita gak peduli mau yang salah itu dari kubu asyairah kek, dari kalangan orang haji salafi kek, salah ya salah, batil ya batil. Nah, gak peduli mau ditahdir kek, dia apa, baru ditahdir aja udah tahu. Allahul musta'an. Nam, idza kanat al-kasratu 'ala shawab fa hadza thayyibun. Nam, kalau memang banyak itu berada di atas kebenaran, itu bagus. Lakin sunnatullah, lakinna sunnatullah jalla wa ala annal kasrata takunu alal batil. Namun sudah menjadi sunnatullah bahwasanya yang namanya banyak itulah yang berada di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Dan tidaklah banyak kebanyakan manusia itu beriman walaupun kau sangat berantusias menginginkannya mereka beriman. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Selesai permasalahan kelima. Kita permasalahan keenam, al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadihi. Ini berargumentasi dengan orang-orang terdahulu tanpa melihat sandarannya. Nah, kalau permasalahan kelima apa? Berargumentasi dengan mayoritas. Keempat apa? Taklid nenek moyang. Keenam, berargumentasi dengan orang-orang terdahulu. Ya, kayak kita sekarang nih, syiriknya itu dilabrak, ditahdir. Wah, ini udah kearifan budaya lokal. Oh, dasar musyrik. Nah, ya, kearifan budaya lokal katanya. Ya, al-mas'alatu sadisah qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Ini permasalahan jahiliyah berikutnya, berargumentasi dengan orang-orang terdahulu. Fa ya, ini lihat ka qaulihi ta'ala, ini semisal firman Allah ta'ala mengutip ucapan Firaun yang menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Firaun pakai dalih bukan dalil ketika menolak dakwah Nabi Musa. Qala fa ma balul qurunil ula? Kata Firaun. Qala Firaun mengatakan pada Musa, "Wahai Musa, fa ma balul qurunil ula? Gimana yo balul qurunil ula dengan nenek moyang kita dahulu? Ada enggak yang kayak kamu?" Itu lihat. Kata Firaun, "Nih, kita di Mesir nih enggak kayak gitu." Ya. Tayyib barakallahu fikum. Dan juga ya, lihat di sini argumentasi kaumnya Nabi Nuh ketika menolak dakwah Nabi Nuh. Masami Nabi hada fi abaina al-awwalin. Kita tidak pernah mendengar seruan dakwah ini wahai Nabi Nuh pada nenek moyang kita yang terdahulu. Oh, tuh lihat kayak gitu. Kalau musyrikin Quraisy jelas ya di pembahasan yang keempat ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal wajadna ma alaihi abaana gitu. Ini kurang lebih sama dengan permasalahan keempat dari sisi istidlal, sisi pendalilan. Ya, barakallahu fiik. Jadi mirip-mirip ini permasalahan keenam dengan keempat. Kalau keempat taklid, ikut-ikutan sama yang terdahulu ke, sama yang bapak ke, baru kemarin, sama adat ke, sama nenek moyang ke, sama kebiasaan. Nah, kalau yang keenam ini khusus berargumentasi dengan orang terdahulu. Kalau ada yang berdalil dengan orang terdahulu, dia punya salaf. Salafnya siapa? Firaun. Salafnya lagi siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Ya. Atau musyrikin Quraisy. Ya. Asyarhu. Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, "Ai idza ja'at humur rusulu." Apabila para rasul datang kepada mereka bil haqqi dengan membawa kebenaran, ihtajju bi abaihim, maka mereka berargumentasi ketika menolak dakwah para rasul dengan nenek moyang mereka. Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a Fir'auna ilal iman, Musa alaihi salam ketika mendakwahkan Firaun, mengajak Firaun kepada iman, ihtaja Firaunu bima alaihi al-awwalun. Firaun berargumentasi untuk melawan dakwahnya Nabi Musa dengan ya al-awwalun, generasi mereka yang dahulu. Nenek moyang mereka. Qala fa ma balul qurunil ula, kata Firaun. Wahai Musa, bagaimana dengan nenek moyang kita yang dahulu? Yuridu ayyahtajja bima alaihi al-qurunul ula allati sabaqathu minal kafarah. Wa hadhihi hujjatun batilatun wa hiya hujjatun jahiliyah. Ya. Nah, Firaun ini ingin membantah ya Nabi Musa alaihissalam dengan kebiasaan nenek moyang dia, dengan apa yang ada pada nenek moyang dia yang pertama, yang telah mendahului dia, sabaqathu minal kafar, yang telah mendahului si Firaun ini dari kalangan orang-orang kafir nenek moyangnya. Dan ini adalah hujah yang batil, ini adalah hujah kaum jahiliyah. Hujah jahiliyah. Kama qala qaum Nuhin, sebagaimana ini juga yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Lamma da'ahum ila Allah, ketika Nabi Nuh mendakwahkan mereka kepada Allah. Qalu ma hadza illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Ya. Lihat deh kata kaumnya Nabi Nuh. Ya, Nuh ini cuma manusia biasa kayak kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum. Dia cuma ingin tampil gitu. Pansos. Walau sya'allah la'anzalallah la'anzala malaikatan ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. Seandainya Allah kehendaki, tentu Allah akan menurunkan malaikat jadi rasul. Dan kita enggak pernah mendengar dakwah Nabi Nuh ini pada nenek moyang kita yang pertama. Ya, jadi kaumnya Nabi Nuh ini ketika menolak dakwah Nabi Nuh di ayat ini punya sifat. Mereka merendahkan Nabi Nuh. Kata mereka, "Ma hadza illa basyar mislukum. Ini Nuh ini cuma manusia biasa kayak kalian." Ini yang pertama, ngerendahin Nabi Nuh. Yang kedua, menuduh Nabi Nuh pansos. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, dia cuma ingin tampil kepada kalian. Kita kemarin atau khusus santri baca kitab Masail As-Salas Syekh ya Ahmad Surkati, ketika menjelaskan bidah, menjelaskan sunnah, menjelaskan khurafat, ditentang oleh tokoh sufi Surabaya yang bernama Habib ya Ali At-Thayyib. Habib Ali At-Thayyib ya membantah dakwahnya Syekh Ahmad Surkati cuma dengan apa? Wa innama yuridu adhuhura. Dia cuma ingin tampil, cari panggung, pansos. Nah, itu kalau didakwahin, dibantah, dikritik, terus dibalas kayak ucapan gitu, itu punya salaf. Salafnya siapa? Musyrikin zamannya Nabi Nuh. Dan salaf berikutnya siapa? Hah? Enggak, nuduh-nuduh pansos. Yaitu Habib Ali At-Thayyib, tokoh sufi Surabaya. Ya, giliran ustaz dibantah, pansos. Nah, cari panggung. Lah, ustaznya ngebantah para imam, dia diam aja. Padahal ustaznya biasa, ustaznya ustaz sekibar-kibar di ustaz Indonesia itu seumur hidup sampai kiamat enggak bakal pernah nyamain setengah Imam Ahmad aja. Hampir di kiamat. Siapa ustaz kita yang paling hebat? 1 juta kayak dia. Tambah 1 juta lagi. Sampai hari kiamat. Gak pernah sampai setengah Imam Ahmad. Sampai hari kiamat. Wallahi, gak pernah sampai. Siapa yang bilang kayak gitu bakal nyampe. Kurang ajar, dia berarti merendahkan Imam Ahmad. Dan gak boleh dibandingin Imam Ahmad dengan ustaz-ustaz kita. Siapa yang ngebandingin? Merendahkan Imam Ahmad. Walaupun dia mengatakan Imam Ahmad, Imam Syafi'i lebih baik pada ustaz kita. Itu merendahkan Imam Syafi'i. Karena gak akan pernah sampai selama-lamanya, seumur hidupnya. Jadi harus tahu diri dong, ustaz kita itu bukan gunung. Kalau ustaz itu dikritik, jangan nabrak gunung. Gunung apa? Gunung pasir di material. Enak aja. Yang gunung itu para imam. Kalau ustaz kita itu ustaz biasa, bukan mustahid, bukan ahli ijtihad. Ya, ini halu, seakan-akan ustaznya udah derajatnya Imam Malik. Aduh, malu-maluin. Sehingga ustaznya dibantah dikit langsung nuduh, cari panggung, pansos, kok gaya kaumnya Nabi Nuh. Padahal ustaznya bukan imam. Ya, kan ada tuh gaya anak-anak pengajian sekarang kayak begitu tuh. Ya, itu halusinasi. Imam ustaznya udah kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja dibantah sama ustaznya, kita biasa aja. Ya. Padahal lebih berat ya. Lebih layak enggak untuk dikatakan ustaznya pansos. Ustaznya mau bantah Imam Malik, Imam Ahmad. Ya. Sampai hari kiamat enggak bakal bisa sama. Ya. Ya enggak? Kalau ustaz dia bisa dibantah. Karena bukan ahli ijtihad. Kalau ulama bukan ucapan, bukan dalil ya, apalagi ustaz dia. Ulama bukan dalil akhi, apalagi ucapan ente. Kalau ucapan ulama bukan dalil, betul. Dalil itu Quran, sunnah, ijma, qiyas, itu dalil. Ya. Tapi barakallahu fiikum. Faqabalu da'wata Nabiillah Nuhin bima alihi aba'uhum. Maka mereka menghadapi untuk menolak dakwahnya Nabi Allah Nuh AS dengan aba'uhum, bima alihi aba'uhum, dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Ala annahu haqqun, bahwasanya dakwah nenek moyang mereka yang berada di atas kebenaran. Wa anama ja'a bihi Nuhun batilun, dan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh itulah yang batil. Li annahu mukhalifun lima alihi aba'uhum, karena ini menyelisih apa yang ada pada nenek moyang mereka. Ya Allahul Musta'an. Wa kufar Quraisy yaqulun, dan orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan, masami'na bi hadza fil millatil akhirah in hadza ila ikhtilaq. Ya, kata musyrikin Quraisy ketika mengomentari dakwahnya Rasulullah SAW, kita tidak pernah mendengar dakwahnya Muhammad SAW ini dalam agama kita yang terakhir. Ini adalah tidak lain sesuatu yang diada-adakan. Masami Nabi hada ai allazi ja'a bihi Muhammad. Kita enggak pernah mendengar ini, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat fil milatil akhirah, di agama kita terakhir, ai fil milati abaihi wa ajdadihim, pada agama bapak dan kakek-kakek mereka. Ya, in hada ila ikhtilaq, tidak lain ini kecuali ikhtilaq, apa? Kadzib, kedustaan kata mereka. Fahum wasafu ma ja'a bihi ar-rasul bi annahu kadzibun. Maka mereka mensifati apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kedustaan. Lima ada kenapa? Liannahu mukhalifun lima alihi abahum. Karena dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW menyelisihi nenek moyang mereka. Wahia ibadatul awsan, yaitu peribadatan kepada berhala. Ya, walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Mereka enggak mengembalikan itu, permasalahan ini, kepada agama nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, karena nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Barrajau ila makana alaihi abahum qariban. Namun mereka hanya mengembalikan ini kepada nenek moyang mereka yang qariban, yang dekat dengan mereka. Ya. Wa hada abahum wa ajdaduhum fi Makkah min kuffar Quraisy. Itu nenek moyang mereka yang ada di Mekah dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Fahadihi sunnatul kufar, ini adalah kebiasaan sunnahnya orang-orang kafir. Wahadihi sunnatul jahiliyah, ini adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah. Ayahtaju biman sabaqahum minal umam, yaitu hanya berargumentasi dengan umat-umat yang mendahului mereka. Sama kayak kita sekarang. Ya, kesyirikannya digugat langsung, oh ini kearifan budaya lokal. Budaya lokal. Siapa yang memulai budidaya syirik itu? Kalau budidaya lele bagus, ini budidaya syirik. Nah, siapa yang memulai? Nenek moyang kami. Siapa? Kenarok. Siapa? Orang-orang kafir Hindu, Semar, ngapain diikutin? Ya. Sedekah laut, sedekah bumi digugat langsung juga berdalih. Hadhihi sunnatul jahiliyah, ini sunnah jahiliyah. Ayyahtaju biman sabaq, ini udah. Wal wajibu 'alal ukhola, maka yang wajib bagi orang yang berakal, ayanzuru ma ma'ar rasul, untuk melihat apa yang ada pada para rasul. Yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi abahu, dan dia membandingkan apa yang ada pada rasul dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Lihat tadi halahum al-haqqu minal batil, supaya menjadi jelas bagi mereka mana yang hak, mana yang batil. Ya, amma iglaqul bab ala anfusihim, adapun sudah nutup diri pada diri mereka. Yaqulun ma naqbalu illa ma 'alaihi abauna, mereka mengatakan kita enggak terima kecuali apa yang ada pada nenek moyang kita. Wala naqbalu ma yukhalifu, kita enggak nerima semua yang menyelisih nenek moyang kami. Fa hadza laisa min sya'nil uqala, ini bukan orang-orang yang berakal. Fadlan 'anil ladzina yuriduna najata li anfusihim, terlebih lagi ya orang-orang yang memang menginginkan keselamatan dari untuk diri mereka sendiri. Wal an ubadul kubur, saat ini para penyembah kuburan itu bukan nyembah kuburannya, tapi nyembah orang-orang yang ada di kuburan, para wali, orang soleh. Nyembahnya gimana? Sujud kepadanya, bisa jadi seperti itu, karena itu yang banyak juga dari kalangan sufi-sufi ekstrim kuburiyun, atau memberikan ibadah kepadanya, doa, istighosa, isti'anah, nyembelih dan yang lainnya. Itu dianggap menyembah. Ya. Baik. Idza nuhu an ibadatil qubur, apabila mereka dilarang dari beribadah kepada kuburan, qalu hadza 'alaihil baladul fulani. Ini kebiasaan negeri fulan ini. Walai jamaatul fulaniyah, ini udah kebiasaan jamaah fulaniyah. Walai qurunun marrat, ini udah kebiasaan generasi yang telah berlalu. Ya. Wa ashabul maulid, wa ashabul mawalid idza nuhu qila lahum hadza bid'atun. Ya. Orang-orang yang suka maulidan, kalau dikatakan jika mereka dilarang, ya dikatakan pada mereka, ini maulid bidah ya akhi. Qalu hadza syai'un ma'lumun bih qablana, kata mereka, ini sudah suatu hal yang diketahui sebelum kita. Walau kana batilan ma'amiluh, seandainya dibatil tentu orang-orang sebelum kita enggak ngamalin. Maulid bidah ya akhi. Ya. Maulid bidah. Ya. Bid'ahnya maulid zaman sekarang lebih parah lagi. Memang betul kita akui ada ulama yang maulidan. Imam Nawawi maulidan, Ibnu Hajar maulidan, Ibnu Bayah maulidan. Ya. Maulid mereka itu beda sama maulid zaman sekarang. Maulid zaman dulu itu cuma bacain sirah di 12 Rabiul Awal. Baca sirah. Udah selesai. Kok sekarang berjanji. Oke lah, berjanji isinya sirah, ya. Ada keyakinan khurafat. Ya Nabi salam alaika. Diri. Kenapa? Rasul datang. Dari mana ini? Taunya bila keroh Rasul datang. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi, kata Allah. Mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang roh, katakan roh itu urusan Rabbku. Sok tahu-tahuan. Bahkan ada penceramah maulid dari Amerika yang sufi pakai bahasa Inggris datang ke Indonesia, saya enggak mau ngeliat ke sono. Why? Kenapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memperhatikan kajian kita. Gair banget. Paling itu kuntilanak yang nyamar. Ya dia kan enggak tahu. Setan bisa menyerupai siapapun hadir dalam keadaan hadir ataupun dalam keadaan mimpi. Kecuali setan enggak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mimpi ketemu Rasul, dia harus tahu sirah Rasul. Minimal dia baca Syama'il Muhammadiyahnya At-Tirmidzi yang disebutkan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dia tahu. Jangan cuma saya ketemu saya dari Arab pakai jubah, Abu Jahal juga pakai jubah. Jangan-jangan yang ketemu ente Abu Lahab. Wajahnya wajhu munawwar. Abu Lahab di buku-buku sejarah ganteng, wajahnya bercahaya. Istrinya cantik jelita, makanya namanya Ummu Jamil. Pasangan selebriti kalau sekarang itu. Orang kaya, keluarga terpandang, ganteng. Abu Lahab itu. Istrinya cantik jelita Arab lagi. Zaman dulu lagi, kalau zaman sekarang merkuri semua, polesan, cakepnya itu kalau di kamera bangun tidur lihat tuh lihat mukanya, bopeng-bopeng. Ya. Loh, beneran ini zaman dulu, nggak ada polusi, alami, Ummu Jamil cantik jelita, ya, Abu Lahab ganteng, jangan-jangan ketemu dia Abu Lahab lagi. Makanya orang yang ketemu Rasul ngaku-ngaku mimpi Rasul, dia harus tahu sirah Rasul. Apa pakaian Nabi, warnanya apa? Saya mimpi ketemu Nabi pakai baju apa? Jubah ungu. Mana ada dalam sirah Nabi pernah pakai jubah ungu? Ungu terong. Rasul jenggotnya tipis. Mana itu? Bukan Rasul itu kan? Abu Lahab kan? Atau Abu Jahal? Ya. Rasul pakai songkok nasional. Ente ketemu Rasul apa Ahok? Ahok aja pakai songkok nasional loh. Sama Hari siapa itu yang bosnya MNC? Hari Tanu juga pakai songkok nasional, pakai sirda, pakai rida lagi. Ya. Itu jangan-jangan Rasul siapa lagi? Yang ngaji sama ke Surabaya sebulan sekali. 3 bulan minimal. Apa itu? Rasulullah tawaf di sana banyak. La ilaha illallah. Kepercayaan siapa lagi itu? Ya. Jadi ya, itu dusta ya kalau mereka mengaku-ngaku melihat Rasul dalam keadaan hidup. Apalagi kemarin si Encup bilang, ya, saya ini enggak berani melanggar lalu lintas, melanggar dikit di mobil. Nabi bilang negor, "Sup, lampu merah, Sup." Imam Bukhari rihlah cuman untuk dapetin satu sabda Rasulullah SAW, keotetikannya, kesohiannya. Rihlah jalan kaki dari negeri di Eropa Timur, Eropa Tengah, ke Jazirah Arab, ke Mesir, ke Syam, untuk dapetin satu sabda Nabi. Lah dia enak banget, langsung qala Rasulullah. Mursal. Iya, dia bawain hadisnya mu'alak semua. Rasul bilang ke saya, "Sup, lampu merah." Qala Rasulullah SAW, "Intabih ya Yusuf, konun murur, rambu-rambu lalu lintas." Ya, rawahu wadda', rawahu kadzdzab. Ya, mana ada kayak gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahlul Hadis bersusah payah cari hadis. Cari hadis loh, cari hadis yang dia dengar, haddatsana, anba'ana, akhbarana, telah menceritakan pada kami, telah mengabarkan kepada kami, qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana an Abi Hurairah, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Panjang sekali ceritanya kayak begitu untuk dapetin satu hadis. Dihafalin, diteliti siapa rijalnya. Capek Imam Bukhari seumur hidupnya. Sehingga didedikasikan tuh buat kita, tuh buat umat, sahih al-jami. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang, Rasul situ negor saya. Sup, lampu merah, sup. Itu gondorwo, bukan Rasul. Atau didusta. Rasul nyembengkulnya lagi malah. Hah? Yang lebih parah, Rasul nyembengkulnya bangkit dari kuburan. Oh, itu guru sekumpul. Itu emang dari sebelah sono itu ya. Dan dianggap keren begitu. Kuburannya bergetar. Kita juga bisa, naudzubillah. Tiba-tiba saya enggak mau ceramah. Saya kok enggak mulai mukadimah innalhamdalillah apa? Saya baru ditegur Rasul. Oh, masyaallah. Ditegur Rasul, kata Rasul, ya kamu kalau itu jangan najir-najir terus. Bisa aja begitu kan? Murid langsung jadi tabiin. Gila kali, dan mereka itu percaya kalau ada ustadz dai-nya yang ngomong kayak begitu. Ya, dia kalau jadi ustadz cocok tuh pecinya itu kan? Supi-supi tinggi gitu. Ngomong ya bukan lagi dalam sebuah hadis ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, gila itu kan. Rasulullah SAW bersabda pada saya anifan, baru aja. Hah, jemaah, iya, laqituhu fi tariq, saya berjumpa beliau di jalan, wa arsyadani, beliau membimbing saya, wa ausani, mewasiatkan saya, ya dio if al kada wa kada faqada, dio lakukan begini begitu. Jamaah, ini ada amalan langsung dari Nabi, sanadnya sahih, antum dapat ijazah langsung dari saya. Oh, cium tangan semoga dio kelepak-kelepak semua. Nah, jempol kaki, jempol kaki dia yang bau gitu. Dan di sana percaya. Percaya itu. Ada enggak yang percaya? Sup, lampu merah, sup. Ada enggak yang percaya? Banyak. Ya. Yang sama error sama dia. Ya Allah musta'an. Ya, cukup dulu ya. Sudah 9:30. Saya mau ada keperluan. Mau nganterin, balikin mobil bak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.